Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas risalah Al-Urjuzatul Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah karya Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas kisah kedatangan utusan-utusan dari bangsa Arab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman mereka. Maka berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan potongan terakhir dari bait ke-90. Kata beliau rahimahullah ta'ala, hadza wa min nisahu ala syahran. Inilah dan juga beliau melakukan ila terhadap istri-istri beliau syahran selama satu bulan lamanya. Pada bait ini kita akan membahas kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilak istri-istri beliau kurang lebih satu bulan lamanya. Al-Imam Ibnu Al-Athir beliau mengatakan wa fi sanati tis'in ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi wa aqsama an la yadkhula alaihinna syahra. Pada tahun yang ke-9 Nabi SAW beliau melakukan ila terhadap istri-istrinya. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Wa aqsama dan beliau bersumpah an la yadkhula alaihinna syahrun untuk tidak menemui istri-istri beliau selama satu bulan. Yang dimaksud dengan al-ila seperti yang disebutkan oleh Ar-Jurjani dalam At-Ta'rifat halaman ke-41 beliau mengatakan al-ila huwal yaminu ala tarki wad'il mankuhati muddatan. Ila itu adalah bersumpah untuk tidak bercampur dengan keluarga dalam waktu tertentu. Itu namanya ila. Sumpah untuk tidak bercampur dengan keluarga dalam waktu tertentu. Mithlu contoh ketika seorang mengatakan wallahi la ujami'uka arba'ata ashhurin. Demi Allah aku tidak akan mencampuri engkau selama 4 bulan. Ada sumpah yang pertama. Yang kedua disebutkan sumpahnya adalah berkaitan dengan keluarganya, sama sekali tidak mendekati keluarganya. Dan yang ketiga dalam waktu yang ditentukan. Ini namanya ila. Dan peristiwa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikannya di dalam suratul tahrim, satu surat itu. Itu turun sebab ilaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Banyak para ulama yang menyebutkan tentang sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan ila terhadap istri-istrinya. Saya sebutkan satu riwayat saja dari Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Nanti akan kita gabung dengan beberapa riwayat yang lain. Sebutkan dalam Sahih Muslim An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala beliau mengatakan makathtu sanatan uridu an as'ala Umar ibn al Khattabi radhiyallahu taala anhu an ayatin. Aku menunggu selama satu tahun untuk bertanya kepada Umar ibn al-Khattab tentang sebuah ayat. Fama astati'u an as'alahu haibatan lahu. aku tidak berani bertanya kepada Umar ibn al-Khattab karena kewibawaan beliau. Karena ayat tersebut menurut Abdullah bin Abbas adalah ayat yang sensitif berkaitan dengan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibn Abbas ragu-ragu mau bertanya kepada Umar ibn al-Khattab, ragu-ragu. Dan beliau menunggu sampai satu tahun lamanya. Setelah satu tahun, kata Ibn Abbas, hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Beliau pun, Umar ibn al-Khattab, waktu itu menjabat sebagai khalifah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau keluar untuk menunaikan ibadah haji. Fa kharajtu ma'ahu. Aku pun keluar menemani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ada kesempatan. Falamma raja'na wa kunna bi ba'dhi at-tariqi. Selesai melaksanakan ibadah haji, ketika kami kembali pulang ke Madinah dan saat melalui sebuah jalan, adala ilal araki li hajatin lahu. Umar ibn al-Khattab menjauh di balik pohon arak. Pohon arak itu pohon yang biasa diambil rantingnya untuk siwak. Nah, Umar ibn al-Khattab menjauh di balik pohon arak dan menunaikan hajatnya. Lalu kata Abdullah ibn Abbas, fawaqaftu lahu hatta faragha thumma sirtu ma'hu. Aku pun menunggu sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu selesai menunaikan hajatnya. Thumma sirtu ma'hu. Kemudian kami berjalan kembali bersama. Fakultu, maka aku pun berani bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, manil latani tadhaharata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, berkaitan dengan ayat dalam surat At-Tahrim. Saya ingin bertanya, siapa dua wanita yang disebutkan oleh Allah mereka membuat sesuatu rencana untuk menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dua wanita dalam surat At-Tahrim itu? Qala tilka Hafsatu wa Aisyah. Dengan ringannya Umar menjawab, itu Hafsah dan Aisyah, dua wanita dalam ayat tersebut. Qala faqultu wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadza mundu sanatin fama astati'u haibatan lak. Demi Allah wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku ingin bertanya tentang hal ini sejak satu tahun yang lalu. Tetapi aku tidak bisa bertanya karena melihat kewibawaan engkau. Lalu kata Umar ibn al-Khattab, fala taf'al ma dhananta anna 'indi min 'ilmin fas'alni. Jangan lagi kamu lakukan seperti itu. Kalau engkau melihat bahwa aku memiliki satu ilmu yang hendak engkau tanyakan, maka tanyakan. Fa in kana li 'ilmin khabartuka bihi. Kalau aku punya ilmunya, aku tahu tentang itu, aku akan kabarkan kepada engkau. Jangan malu bertanya. Ditegur oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Kemudian saya lanjutkan dari sanad yang lain, masih dalam Sahih Muslim. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebuah riwayat. Beliau mengatakan, haddathani Zuhair ibn Harb qala haddathana Umar ibn Yunus al-Hanafi qala haddathana Ikrimah ibn Ammar an Simak ibn Abi Zumail haddathani Abdullah ibn Abbas qala haddathani Umar ibn al-Khattab. Lalu Umar ibn al-Khattab melanjutkan cerita beliau kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Kata Umar ibn al-Khattab, lamma tazala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu dakhaltul masjid. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istri beliau, aku saat itu masuk ke masjid, yakni ke Masjid Nabawi. Fa idzan nasu yankutuna bil hasa wa yaquluna tallaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Ternyata di dalam masjid aku mendapati orang-orang mereka yankutuna bil hasa, bermain kerikil. Ya antum bisa bayangkan orang yang sedang kebingungan. Karena peristiwa itu tersebar ke seluruh penjuru Madinah. Nabi SAW menjauhi istri-istri beliau. Tapi yang tersebar beritanya adalah Nabi menceraikan istri-istri beliau semuanya. Bisa bayangkan bagaimana perasaan kaum muslimin ketika itu. Maka di masjid mereka memainkan kerikil seperti orang yang sedang kebingungan. Dan mereka seolah tidak percaya mengatakan Rasulullah SAW telah menceraikan semua istri-istrinya. Didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala wa dzalika qabla an yu'marna bil hijab. Dan itu terjadi sebelum turun ayat yang memerintahkan istri-istri Nabi untuk berhijab lebih lengkap. Faqala Umar faqultu la a'lamanna dzalika al yaum. Lalu Umar bin Khattab berkata, aku tahu hari apa itu. Aku masih mengingat hari itu. Qala fadakhaltu ala Aisyah. Kemudian aku pun menemui Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Faqultu ya binta Abi Bakrin, aqad balagha min sya'niki an tu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu aku mengatakan kepada Aisyah, wahai putri Abu Bakar, sudah selesaikah engkau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ditanya seperti itu. Faqalat mali wa malaka ya ibn al-Khattab. Lantas Aisyah pun menjawab, apa urusanku dengan Anda wahai Ibn al-Khattab? Alaika bi'aibatik. Urus saja keluargamu. Maksudnya isyarat itu. Coba tanya kepada Hafsah, jangan tanya saya. Qala fadakhaltu ala Hafsah. Aku pun mendatangi Hafsah. Masuk dan menemui Hafsah. Faqultu laha, ya Hafsah, aqad balagha min sya'niki an tu'dhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian aku berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, sudah selesaikah engkau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala wallahi, lalu Umar mengatakan, kalau tadi kepada putrinya Abu Bakar As-Siddiq ya seperti itu saja, tapi ini kepada putrinya sendiri, Hafsah bintu Umar. Sudah selesaikah engkau menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kok sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjauhi istri-istrinya? Selama itu, ini hampir satu bulan, kalau tidak salah mungkin hari yang ke-28 atau hari ke-29. Lalu kata Umar, wallahi demi Allah wahai Hafsah, laqad alimti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbuki. Kamu sendiri tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencintai kamu. Teguran saja. Walau la ana la talaqaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bukan karena aku, niscaya Rasulullah SAW pasti sudah menceraikan engkau. Fabakat bukaan syadidan. Mendengar teguran keras dari Umar bin Khattab, Hafsah pun menangis. Beliau menangis sejadi-jadinya. Faqultu laha. Lalu aku pun bertanya kepada Hafsah, aina Rasulullah SAW? Sekarang di mana Rasulullah SAW? Qalat, Hafsah kemudian menjawab, huwa fi khizanatihi fil mashrubah. Beliau ada di ruang pribadinya, ruang untuk menyendiri, ruang untuk uzlah. Fil mashrubah, di loteng tempat menyimpan air minum. Jadi rumah Nabi SAW ada ruangan di atas. Istri-istri beliau enggak berani juga naik ke sana. Itu ruang pribadinya Nabi SAW. Kata Hafsah, ada di sana. Fadakhaltu, aku pun masuk menuju ke tempat itu. Fa idza ana bi rabahin ghulami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala uskuffatil mashrubah. Tiba-tiba aku melihat Rabah, salah satu budak hitam milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang menjulurkan kakinya di tangga paling tinggi. Jadi posisi tangganya naik, kemudian ada pintu. Pintu ke sana. Nah, Nabi di dalam, Rabah bergelantungan di situ. Kakinya bergelantungan di situ. Qala wa huwa jid'un yarqa alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan kayu yang digelantungi oleh Robah adalah pelepah kurma yang digunakan untuk naik oleh Rasulullah SAW ke ruangan itu. Qala fanadaitu ya Robah ista'zin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun mengatakan, ya Robah, mintakan izin untukku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fanadhara Robahun ilal ghurfah thumma nadhara ilayya falam yaqul syai'an. Robah pun tidak menjawab apa-apa. Robah hanya melihat aku, kemudian melihat ke dalam ruangan itu, dan melihatku kembali. Tidak mengucapkan apapun. Bisa dibayangkan ya. Lihat ke dalam, lihat ke Omar lagi. Sudah diam. Diulangi lagi. Ya Robah, ista'zin li indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Robah, kedua kalinya. Minta izinkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Robah pun melakukan hal yang sama seperti tadi. Lihat ke dalam ruangan, lihat ke Umar bin Khattab, diam. Tidak mengucapkan apapun. Baik. Ini Umar bin Khattab diperlakukan oleh budak hitam kecil di atas itu. Bisa antum bayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya? Ketiga kalinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berteriak keras. Qala faqultu thumma rafa'tu sawti faqultu. Aku pun kemudian meninggikan suaraku dan mengatakan ketiga kalinya, ya Robah, tidak saya kencangkan ya, kaget antum. Ya Robah, ista'zin li'indaka ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mintakan izin untukku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni adhunnu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna anni ji'tu min ajli Hafsah. Aku tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa aku minta izin dan akan berbicara kepada beliau terkait perkara Hafsah. Sengaja ditinggikan supaya Nabi dengar suaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Qala wallahi la in amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dharbi unuqiha la adribanna unuqaha. Demi Allah, ini masih tinggi suaranya. Tujuannya supaya Nabi mendengarnya. Demi Allah, seandainya Rasulullah memerintahkan aku untuk mematahkan leher Hafsah, akan aku patahkan lehernya. Setelah diancam begini, Robah kemudian melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa au ma'a ilayya anirqah. Setelah melihat ke dalam, Robah pun mengisyaratkan dengan kepalanya. Naik gitu. Jadi tidak dijawab pakai ucapan. Robah tetap santai. Melihat ke ruangan, Nabi SAW sudah mengizinkan, Robah hanya menganggukkan kepala. Naik. Sudah Umar marah, masih di seperti itu kan. Kalau antum mungkin sudah ngamuk-ngamuk. Budak tidak tahu begini begitu. Tapi Umar tidak peduli. Intinya diizinkan oleh Nabi SAW. Ketika diisyaratkan oleh Robah dengan kepalanya masuk, Umar bin Khattab pun naik tangga itu dan masuk ke dalam ruangan. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin. Aku pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berbaring di atas tikar. Ala hasir, di atas sebuah tikar dari anyaman kurma. Fajalastu. Aku kemudian duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ruangannya tidak terlalu besar. Aku duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa adna alaihi izarahu wa laisa alaihi ghairuhu. Beliau kemudian membenarkan posisi sarungnya dan beliau tidak mengenakan apapun selain sarung. Jadi hanya pakaian bawah. Nabi tidak memakai baju. Qala wa idzal hasiru qad athara fi jambihi fa nadhartu bi basari. Ternyata ketika beliau membenarkan sarungnya dan beliau tidak memakai baju, aku melihat bekas tikar itu di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti bukan tikar anyaman sekarang yang enak itu, tidak. Tikar dari daun kurma. Dipakai tidur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa tahu kan bekasnya? Membekas di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam tikar-tikar itu. Qala fanadartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun melihat tempat penyimpanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada seperti satu lemari di situ, biasa untuk bahan makanan. Aku melihat ke tempat penyimpanan itu. Fa idza ana bi qabdatin min sya'irin nahwi sa'. Dan aku lihat di sana hanya ada sekantong gandum. Baik. Kurang lebih satu sa'. Tidak banyak. Wa mithlaha qaradan fi nahiyatil ghurfah. Dan di pojok lain juga ada sejumlah kecil, sedikit dari gandum. Baik. Ada di pojok. Qala wa idza afiqun mu'allaq. Dan aku melihat ke atas, ternyata ada kulit kering yang digantung. Baik. Sudah terbayang ruangan itu? Ruangan kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di atas tikar, ada gandum dua kantong, satu di tempat penyimpanan, satu di pojok ruangan. Dan di atasnya ada kulit kering yang digantung. Dalam riwayat yang lain disebutkan itu kulit kambing tempat untuk minum. Qala fabtadharat aynaya. Setelah melihat kondisi ruangan pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba aku pun menangis. Air mata keluar dari Umar bin Khattab melihat kondisi itu. Qala mayubki kaya bin Al-Khattab. Melihat aku menangis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang membuatmu menangis wahai Ibnu Al-Khattab?" Tadi minta izin sambil marah-marah, begitu naik ke atas menangis. "Apa yang membuat kamu menangis?" Ini Nabi masih terlihat merah wajah beliau karena marah. Tapi melihat Umar bin Khattab menangis, beliau bertanya, "Apa yang membuat kamu menangis?" Qultu ya Nabiyallah, wa malila abki wa hadzal hasiru qad athara fi jambika wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Wahai Nabiyullah, bagaimana aku tidak menangis? Lihat tikar itu berbekas di punggung Anda, dan aku tidak melihat di ruangan ini kecuali sesuatu yang sedikit yang aku lihat tadi. Qala wa dzaaka qaisar wa kisra fi thimari wal anhar wa anta rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa safwatuhu. Sedangkan di sana lihat Kaisar, Raja Romawi, Kisra, Raja Persia. Mereka hidup mewah dengan buah-buahan yang ada di dalam istananya, dengan sungai-sungai yang mengalir di dalam istananya. Sedangkan engkau ini kan utusan Allah, engkau ini hamba pilihan Allah. Seperti ini kondisi engkau. Qala ya ibn al-Khattab, ala tardo antakuna lanal akhirah walahumud dunya. Mendengar jawaban itu, karena Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kasihan dengan hidup seorang utusan Allah. Engkau itu manusia terbaik, engkau utusan hak dari Allah, engkau hamba pilihan Allah, tapi dunia engkau seperti ini, sementara Kaisar Kisra dengan kemewahannya di sana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibn al-Khattab, tidakkah engkau ridho mereka mendapatkan dunia sementara kita mendapatkan akhirat? Tidakkah engkau ridho dengan itu? Qultu bala. Aku pun menjawab, tentu wahai Nabiullah, saya ridho. Qala wa dakhaltu alaihi hina dakhaltu wa ana ara fi wajhihil ghadab. Lalu kata Umar, ketika aku masuk tadi, wajah Nabi SAW masih terlihat merah karena beliau marah. Fakultu ya Rasulullah, ma yashuqu alaika min sya'nin nisa. Lalu aku pun mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, perkara apa yang membuat engkau berat dari urusan istri-istri Anda itu? Apa yang membuat engkau berat? Ada masalah apa dengan istri-istri Anda? Fa in kunta talaqtahunna fa innallaha ma'aka wa malaikatahu wa jibril wa mikail wa ana wa abu bakr wal mu'minuna ma'ak. Seandainya pun engkau menceraikan mereka semua, saya yakin Allah akan membela engkau, malaikat akan membela engkau, Jibril, Mikail, saya, Abu Bakar, dan semua orang-orang yang beriman akan membela engkau. Kenapa dipikir berat istri-istri Anda itu kalau mereka menyakiti hati Anda? Maksudnya begitu. Qala lalu kata Umar, wa qallama takallamtu wa ahmadullah bi kalamin illa rajautu an yakuna Allah yusaddiqu qawli alladhi aqul. Dan jarang aku mengucapkan sesuatu, lalu aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ucapan kecuali aku berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan ucapanku itu tadi. Artinya saat itu Umar berharap Allah akan membenarkan pernyataan Umar ini. Sebelumnya, kisah-kisah sebelumnya sudah kita lalui, bagaimana Umar tiba-tiba mengeluarkan statement dan beliau menyesali ucapan itu. Tapi ini menurut Umar, saya tidak menyesal dengan perkataan ini. Bahkan saya berharap Allah membenarkan, Allah mendukung apa yang saya ucapkan. Baik. Tidak lama kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa nazalat hadhil ayatu ayat at-takhir." Turunlah kemudian ayat dalam surat At-Tahrim, ayat at-takhir gitu. Ayat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memilih satu dari dua hal. Kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat tersebut, ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin," dan seterusnya panjang itu. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "in tallaqakunna," kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, "an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin," sifatnya banyak ayat itu panjang. Allah akan gantikan dengan wanita yang lebih baik dibandingkan kalian. Wanita yang muslim, wanita yang lebih taat kepada Allah, wanita yang menjaga harga dirinya, dan seterusnya. Sampai ayat terakhir ayat itu. Baik. Kemudian ayat yang lain, "Wa in tadhahara 'alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir." In tadhahara, jika kalian berdua, wahai Aisyah, wahai Hafsah. Nah, ini yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas tadi. Siapa dua wanita yang melakukan mudhaharah, melakukan rencana untuk menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ibnu Abbas mau bertanya tapi tanyanya kepada Umar. Menyangkut istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ditunggu sampai satu tahun. Ini adab seorang penuntut ilmu. Jangan sampai pertanyaan itu menyinggung hati gurunya. Tunggu momen yang tepat. Padahal kalau dilihat, lebih mulia mana Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas termasuk keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau melihat Umar bin Khattab ketika itu sebagai Amirul Mukminin. Tidak sembarangan mentang-mentang saya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab tidak ada urusan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dipanggil. Tidak. Beliau tetap memposisikan diri Abdullah bin Abbas sebagai orang yang butuh ilmu, maka menunggu momen yang tepat untuk bertanya kepada Umar. Satu tahun baru beliau bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Taib. Nah, kata Allah di dalam ayat ini, "Seandainya kalian berdua, wahai Hafsah, wahai Aisyah, melakukan rencana untuk menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha huwa maulahu," maka sesungguhnya Allah yang akan menolong Nabi. "Wa Jibril juga sebagai penolongnya. Wa salihul mu'minin, kaum mu'minin yang soleh juga sebagai penolongnya. Wal malaikatu ba'da dhalika dhuhir," dan berikutnya para malaikat seluruhnya akan menjadi penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Ucapan Umar tadi, saran Umar tadi dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Umar bercerita apa mudhaharah yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah. Qala wa kanat Aisyatu bintu Abi Bakrin wa Hafsah tadhaharani ala sa'irin nisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan yang dimaksud ayat ini adalah Aisyah bintu Abi Bakar dan Hafsah yang membuat rencana untuk menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebelum saya lanjutkan, ana sisipkan beberapa riwayat, di antaranya dari Anas bin Malik. Tidak saya sampaikan riwayatnya karena terlalu panjang, secara makna saja. Jadi ada dua hal yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyendiri selama satu bulan di ruangan pribadi itu tadi. Yang pertama masalah ini tadi, ila sumpah untuk menjauhi istri-istri beliau. Yang kedua disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, satu bulan sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perjalanan safar, beliau terjatuh dari kudanya. Terjatuh dari kuda. Maka disebutkan oleh Anas sampai terluka, kalau tidak lengan kanan ya kaki kanan, sampai patah. Maka Nabi SAW pun tidak bisa beraktivitas, sehingga beliau menyendiri di sana. Dan di ruangan itu 30 hari, satu bulan, beliau juga tidak turun untuk melaksanakan sholat jamaah. Nah, bagaimana sholat jamaahnya? Disebutkan oleh Anas, setiap waktu para sahabat menjenguk, dan ketika ada yang menjenguk, Nabi sholat bersama mereka. Karena beliau tidak bisa turun. Jadi itu dua hal yang mendasari kenapa Nabi SAW menyendiri di ruangan pribadi tersebut. Nah, ketika beliau pulang dari safar tadi, beliau singgah di rumah Zainab bintu Jahash radhiyallahu taala anha. Kemudian minum madu di rumahnya Zainab. Nah, didengar oleh Aisyah dan Hafsah. Beliau berdua waktu itu kan paling muda. Maka Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu taala anhuma bertemu, kemudian merencanakan sesuatu. Karena tahu, ya seperti biasalah, kecemburuan di antara istri. Beliau berdua mengatakan, nanti kalau Rasulullah SAW datang, tanyakan kepada beliau, apakah beliau makan satu jenis buah atau satu jenis makanan dari olahan buah. Rasanya manis, tapi asal buahnya itu baunya, kalau sebelum diolah baunya tidak sedap. Mereka tahu kalau Rasulullah SAW minum madu di rumahnya Zainab, tapi sengaja berbuat seperti itu tadi, mudhaharah. Nah, ketika bertemu dengan salah satu dari beliau berdua, mereka bertanya, apakah engkau baru makan olahan tadi? Saya lupa namanya apa. Kata Nabi SAW, tidak. Saya hanya minum madu di rumah Zainab. Tapi itu kemudian oleh Hafsah dan Aisyah sudah disebarkan kepada istri-istri beliau. Makanya beliau pun kemudian marah dan bersumpah ila tadi. Taib, kita lanjutkan. Qala faqultu ya Rasulullah atallaqtahunna. Lalu Umar bin Khattab bertanya, memperjelas berita yang sudah menyebar, karena sudah menyebar di Madinah bahwa Nabi SAW beliau menceraikan istri-istrinya. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan keluarga dari istri-istri Nabi SAW ini, mereka datang dan menangis di rumah masing-masingnya. Kenapa? Karena berita yang menyebar itu tadi, mereka dicerai oleh Rasulullah SAW. Umar melihat itu, maka Umar tadi minta izin untuk bertanya tentang kejelasan beritanya. Bertanyalah Umar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah engkau benar-benar menceraikan mereka semua? Qala la. Lalu kata Nabi, tidak, saya tidak menceraikan mereka. Qultu ya Rasulullah, inni dakhaltul masjid wal muslimuna yanqutuna bil hasa yaquluna talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Aku pun memberitahu beliau, ya Rasulullah, saya masuk masjid dan mendapati orang-orang bermain kerikil, mereka mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan istri-istrinya. Itu berita yang menyebar. Afa anzil fa akhbirahum annaka lam tutalliquhunna? Bolehkah aku turun sekarang? Kemudian aku sampaikan kepada mereka bahwa engkau tidak menceraikan istri-istri engkau. Qala na'am in syi'ta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, boleh, silakan kalau engkau mau. Baik, turun beritakan kepada mereka. Falam azal uhadithuhu hatta tahassara al-ghadabu an wajihi wa hatta kashara fadhahika. Aku pun terus mengajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajak ngobrol oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Terus aku ajak bicara Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hilang raut muka marah dari wajah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sampai beliau bisa tersenyum bahkan tertawa. Karena diajak ngobrol oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Taib. Qala wa nazaltu, fa nazaltu atashabbathu bil jidh. Setelah itu aku pun turun, karena tadi tempatnya sempit, kemudian tangganya kan curam. Di situ ada robah yang bergelantungan. Aku pun turun berpegangan pada pelepah kurma itu. Pegangan turun pelan-pelan. Ini Umar. Baik. Lalu kata beliau, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'annama yamshi 'alal ardi ma yamassuhu biyadihi. Aku turun dengan pelan-pelan berpegangan pada kayu tangga tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut turun, tapi beliau tidak berpegangan pada kayu itu, seakan-akan beliau berjalan biasa di atas tanah yang datar, turun saja. Qala faqultu ya Rasulullah innama kunta fil ghurfati 29. Ya Rasulullah, bukankah engkau bersumpah satu bulan tidak akan turun menemui istri-istri engkau? Engkau baru 29 hari, kenapa turun? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syahra yakunu 29." Bulan ini jumlahnya hanya 29 hari, tidak 30. Berarti sekarang sudah selesai, genap satu bulan. Turunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu 'ala babil masjid. Aku pun mendatangi pintu masjid. Fanadaitu bi'a'la sawti, lalu aku berteriak sekeras-keras suaraku. Lam yutalliq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menceraikan istri-istri beliau. Disampaikan di masjid dengan suara keras supaya semuanya dengar. Fanazalat hadhil ayah. Lalu turunlah ayat ini dalam surat An-Nisa. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Dan apabila datang kepada mereka satu perkara yang menyangkut keamanan, ketenangan, awil khawf atau menyangkut rasa takut seluruh negeri, adha'u bih, mereka segera untuk menyiarkan, menyebarkan berita tersebut. Maka oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan bimbingan, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya perkara itu terlebih dahulu jangan disebarkan, dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kepada ulul amri, orang yang memegang urusan. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Ini saya mereka akan tahu siapa orang-orang yang benar-benar akan mengambil manfaat. Itu teguran, jangan mudah menyebarkan berita. Kalau ada berita sesuatu, tahan diri, kembalikan kepada yang punya kuasa, kembalikan kepada yang punya wewenang. Bukan kita yang memutuskan, tidak ada hak kita memutuskan, kembalikan kepada yang punya wewenang. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, fakuntu anastambattu dzalikal amr. Dan yang dimaksud oleh Allah, akulah yang memperjelas urusan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berita tadi menyebar bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Ternyata tidak benar. Beliau hanya menjauhi, tidak mau bertemu dengan istri-istri beliau selama satu bulan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, kisah tentang ilaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumpah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita bahas di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Insyaallah berikutnya bait yang ke-91 tentang kematian Najasyi, Negus dari Ethiopia. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.